نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الرابع rukun iman yang keempat al-imanu bi rusuli, beriman kepada para rasulnya, yaitu para rasul Allah. Nah, fadal dibaca sini behar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizullah ta'ala ar-rabi'u al-imanu bi rusuli, al-imanu bi rusuli jami'ahum min amwarihim. Ami al-imanu bi rusuli jami'ihim jami'ihim min awwalihim ila akhirihim man sammallahu minhum wa man lam yusamma nu'minu bihim jami'an wa annahum rusulullahi haqqan ja'u bil risalati wa ballaguha li ummihim faman kafara bi nabiyyin wahidin fa huwa kafirun bi jami'ir rusuli bi qawlihi ta'ala innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما فالكفر بنبي واحد أو برسول كفر بالجميع ولهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم كذبوا نوحا فتكذيبهم لنوح صار تكذيبا لبقية المرسلين وكذلك من كفر بعيسى ومحمد كاليهود أو كفر بمحمد كالنصارى فإنه كافر للجميع لا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من سمى الله منهم ومن لم يسمى. Nah, tanggung itu Pak Behar sebelum nanti ke yaumil akhir. Wa qad sammallahu minhum kama fi suratil an'ami wa tilka hujjatuna ayatu atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu min as-salihin wa Isma'il wal yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alam على العالمين فذكر جملة منهم في هذه الآية وفي آية أخرى فنؤمن بمن سمى الله منهم ونؤمن بمن لم يسمى الله منهم. طيب. Yang keempat beriman kepada para rasul. Setelah sebelumnya dibahas ya kitab dan malaikat. Itu al-iman bi rusuli jami'ihim, yaitu beriman kepada rasul semuanya dari awal sampai akhir. Ya, man samallahu minhum, baik yang Allah sebut mereka, wa man lam yusamma, maupun yang Allah tidak sebut. Yang Allah sebut di Al-Qur'an maupun yang tidak Allah sebut. Ya, para nabi berjumlah 124.000, para rasul 313 dalam surat Al-Majah. Kita imani secara global. Ya. Nu'minu bihim jami'an, kita mengimani mereka semua. Semuanya kita imani. Ya. Wa annahum rusulullahi haqqan, bahwa mereka adalah para rasul Allah. Semuanya. Ja'u bir risalati wa ballaghuha li umamihim. Mereka hadir datang ke tengah-tengah umat membawa risalah, mereka menyampaikannya kepada umat-umat mereka. Wa man kafara bin nabiyyin wahidin, barang siapa yang mengkufur, mengingkari satu nabi saja, fa huwa kafirun bi jami'ir rusul, maka dia dianggap kufur kepada seluruh rasul. Karena firman Allah, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa rusuli, sesungguhnya orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya, yuriduna ayufarriqu baina ya bainallahi wa rusuli, mereka hendak membeda-bedakan antara Allah dan rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka maksudnya membedakan antara iman pada Allah dan rasulnya. Wa yaqulun, mereka berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, kami beriman kepada sebagian rasul saja, nah, namun kami kufur mengingkari kepada sebagian yang lain. Yuriduna ayattakhidu baina dhalika sabila, dan mereka hendak menjadikan ya di antara menjadikan jalan di antara hal tersebut, punya opsi ya, punya opsi lain. Ulaika humul kafiruna haqqo, mereka itulah orang-orang yang ya, benar-benar kafir. Wa atadna lil kafirina adaban muhina, dan kami telah menyiapkan adab yang menghinakan untuk orang-orang kafir. Walladzina amanu billahi wa rasuli, orang yang beriman pada Allah dan rasulnya. Walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak membeda-bedakan keimanan terhadap mereka semua. Artinya kita beriman pada Adam, kepada Rasul, kepada Musa, Isa, Yahya. Beriman di semua. Ini iman secara global. Namun tatkala kita mengimani Rasulullah SAW, ini disertai dengan ittiba. Ya. Kalau kita tidak ittiba kepada Adam, kita tidak ittiba kepada Nuh, kita ittibanya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sini ya? Kemudian mana lagi tadi? Ulaika saufa yu'tihim ujurahum, mereka itulah yang kelak akan kami berikan kepada mereka balasan mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi pemanya. Maka fal kufru bi nabiyyin wahidin, maka kufur mengingkari satu nabi saja, au bi rasulin, atau satu rasul, kafara bil jami'i, maka dianggap dia kufur kepada semua nabi dan rasul. Oleh karena itulah Allah berfirman, kadzabat qaum nuhin, perhatikan, kaumnya Nuh mengingkari al mursalin, para rasul, padahal yang diingkari oleh kaumnya nabi itu siapa? Nuh saja. Ma'annahum kadzabu nuhan, padahal mereka hanya mendustakan Nuh. Fatakdzibuhum li Nuhin sarat takdziban li baqiyatil mursalin, maka pendustaan mereka terhadap Nuh itu menjadi pendustaan terhadap semua para rasul. Wa kadzalik, demikian pula yang kufur kepada Isa atau Muhammad semisal orang Yahudi, atau kufur kepada Muhammad semisal Nasrani, maka dia kufur kepada semuanya. La budda minal iman, maka harus mengimani bi jami'i rusul, semua para rasul alaihim salatu wassalam, ya, baik yang man sama Allahu minhum wa man lam yusamma, baik yang Allah sebut maupun yang Allah tidak sebut. Allah telah menyebutkan di antara mereka di antara surah Al-An'am, wa tilka hujjatuna, itulah hujjah kami. Ataina Ibrahim, perhatikan Ibrahim, kami telah memberikan Ibrahim ya wahyu ala qaumih, kerasulan untuk berdakwah pada kaumnya. Wa hadaina Nuhan, perhatikan dua, dan kami telah memberikan hidayah pada Nabi Nuh ya min qabl, sebelumnya, sebelum Ibrahim. Wa min dzurriyyatihi, dan keturunannya Nuh, ini Allah alam tidak diketahui. Oh iya. Narfa'u darajatin man nasya, kami mengangkat derajat kepada siapa saja yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun halim. Wa habna Ishaq wa Ya'qub, dua, tiga. Wa kullan hadaina, kami memberikan hidayah kepada semuanya. Wa hudan min qabl, wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nuh yang kami telah berikan hidayah sebelumnya, empat. Wa min dzurriyyatihi, dan anak keturunannya. Wa Dauda, lima. Wa Sulaiman, enam. Wa Ayyub, tujuh. Wa Yusuf, delapan. Wa Musa, sembilan. Wa Harun, sepuluh. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. wa Zakaria 11, wa Yahya 12, wa Isa 13, wa Ilyas 14, kullun minas salihin, semuanya orang-orang saleh. Wa Ismail 15, wa Yasa 16, wa Lutan Lut, kullan faddalna 'alal 'alamin. Banyak juga di ayat ini yang nabi yang lain yang disebutkan di ayat sebelumnya yang tidak disebutkan di sini. Semisal nabi kita Muhammad alaihi wasallam tidak disebutkan di sini. Nah, pada para jumlatan minhum, maka Allah menyebutkan sejumlah dari kala mereka para nabi dan rasul di ayat ini, wafihai ayatin ukhra di ayat yang lain. Wa nu'minu biman samallahu minhum wa nu'minu biman lam yusamma man biman lam yusammillah wa minhum wa biman lam yusamma Allahu min. Kita mengimani apa yang Allah sebutkan yang Allah tidak sebutkan. Nah, kemudian beriman kepada hari akhir. Harga. Ar-ruknu as-sadis bil qadar. Ini dulu deh. Sebelum masuk ke pembahasan takdir. Yang berikutnya hari akhir. Al-iman bil yaumil akhir wa huwa ruknul khamis. Itu rukun yang kelima. Al-yaumul akhir al-murad bihi yang dimaksud dengannya adalah yaumul kiamah. Namanya banyak, yaumul ba'ats. Yaumul hisab, yaumul din. Yaumul banyak namanya. Nah, yang dimaksud dengannya adalah hari kiamat. Sampa subbiya bil yaumil akhir, kenapa dinamakan dengan yaumil akhir? Kenapa? Dia nau ba'dal yaumil awal. Karena itu terjadi setelah hari yang pertama, yaitu yaumud dunia kita sekarang. Ya. Ad-dunya hiya al-yaumul awal. Wal kiamatu hiya yaumul akhir. Dunia hari pertama dan hari akhirnya adalah hari kiamat. Wal iman bil yaumil akhir. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan beriman pada hari akhir adalah al-imanu ba'dal bima ba'dal maut. Itu mengimani semua yang terjadi setelah kematian. Min adabil qabr wa na'imi wa su'alil malakaini bil qabr. Yaitu dimulai yang pertama, yaitu dengan adab atau nikmat kubur. Atau pertanyaan dua malaikat di kubur. Kullu ma yakunu ba'dal qabri fahuwa minal imani bil yaumil akhir. Semua yang terjadi setelah fase kubur, maka itu disebut semua hari akhir. Oleh karena itulah dari kalangan Mu'tazilah yang mengingkari adanya adab atau siksa kubur, itu dianggap tidak beriman kepada hari akhir. Atau iman mereka ya, kurang sempurna. Kadzalika, demikian pula al-imanu bil ba'ts, mengimani hari ya, berbangkit, menusyur, dikumpulkan, mahsyar, hisab, wazan amal, ditimbangi amal, sirat, mizan, ya, timbangan tu zanul hasanat wa sayyiat, yang ditimbang nanti segala macam kebaikan dan keburukan, al jannah wa nar, itu semua adalah termasuk ke dalam cakupan beriman pada hari akhir. Termasuk di dalam al haud. Nah, kalau enggak percaya nabi punya al haud, dianggap tidak beriman pada hari akhir. Fatafasilu ma yahsulu fil yaumil akhir, maka perincian dari semua yang terjadi di hari akhir, nu'minu biha jumlatan wa tafsilan. Kita mengimaninya baik secara umum maupun secara terperinci. Ya, bidayah dimulai minal maut, dimulai dari kematian. Ya, ila ayastakirra ahlul jannah, sampai nanti ahlul surga menempati fil jannah, menempati surga. Ahmad, penduduk neraka menempati neraka. Kullu masoha min hada, semua yang sahih berkaitan dengan hal ini dari Nabi SAW, maka nu'minu bihi, kita mengimaninya. Wala nasyukku fi syai'in minhu, kita enggak ragu sedikit pun. Wa man syakka fi syai'in minhu, maka barang siapa yang ragu terkait hal ini, fa huwa kafir murtadun anil Islam, maka dia kafir murtad dari Islam. Kullu hada yutlaqu alaihi al-yawmul akhiru wa ma fihi, semua diitlakkan kepada hari akhir dan apa yang terjadi pada di dalamnya. Orang yang enggak beriman pada azab kubur tidak dianggap beriman kepada hari akhir. Nah, arukun sadis ya. Tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Itu Anda beriman kepada takdir, apakah itu takdirnya baik atau buruk. Nah, fadal, dibaca sini. Ilham. Qadri. رخاء شدة من موت أو صحة من حياة أو موت كل ما يجري ما في هذا الكون فإنه مقدر لم يكن صدفة أو يكون أمرا مستأنفا أي أنه مبتدأ لم يسبق أن قدر أن تؤمن بهذا كله بأنه بقضاء الله وقدره وتؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك li apa lamnya lam apa berarti liukhti aka lam apa aka lam yakun yusibaka wa anna hadha bi qadarillahi wa qadarihi. Qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabl An-nabaw'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Nah, terus ada wal iman bil qadri. Nah, bil qadari. Baik. Ar-ruknu as-sadis, rukun yang keenam itu Anda beriman pada takdir. Apakah takdirnya baik atau buruk? Tu'minu bi anna ma yajri fi hadzal kaun, Anda mengimani semua yang terjadi di alam semesta ini, yaitu min khairin aw syarrin, apakah itu kebaikan atau keburukan. Ya, Anda imani itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Man kafara min kufrin wa imanin, apakah itu berupa kekufuran, keimanan. Min nikmatin, kenikmatan. Niqamah, lawan dari nikmat, apa itu? Kesengsaraan, roho, lapangan, siddah, kegentingan, situasi yang genting, sakit, sehat, hidup, mati, kullu ma yajri fi hadzal kaun, semua yang terjadi di alam semesta ini, fa innahu muqaddarun, maka itu semua sudah ditakdirkan. Aw yakunu lam yakun sudfatan, bukanlah suatu hal yang kebetulan, atau amron mustaknapan, atau sesuatu hal yang baru. Ya, ai annahu mubtada'un lam yusbaq an kuntira, yaitu bahwasanya dia baru dimulai, tidak didahului oleh takdir. Tidak demikian. Tu'minu bihadza kulli. Anda mengimani semua ini semuanya, yaitu bi annahu bi qada'illahi wa qadari, bahwasanya kejadian ini semua terjadi dengan qada dan takdir Allah. Tu'minu bi anna ma asabaka. Anda mengimani bahwasanya semua yang telah ma asabaka, bahwa semua hal yang tidak akan menimpa anda, lam yakun liyukhti'aka, tidak akan pernah menimpa anda. Wa kullu ma akhta'aka, semua yang itu tidak ditakdirkan tidak menimpa anda, lam yakun liyusibaka, itu memang benar-benar tidak akan menimpa anda. Wa anna hadha biqada'illahi wa qadarihi, ini semua berdasarkan qada dan takdir Allah. Lam yakun liyukhti'aka, mana lagi tadi? Qala ta'ala ma'asabaka ma'asaba min musibatin fil ardi wala fil a'yu fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha illa fi dhalika inna dhalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya apa saja yang menimpamu baik dari musibah di bumi atau yang menimpa diri kalian, melainkan itu telah tertera di kitab sebelum kami mengadakannya. Yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Lanjut berikutnya. Radal dibaca sini. Ya, Saiful baca Saiful. Ya tadammanu arba'a darajatin. Man lam yu'min biha, man lam yu'min biha kullaha falaysa mu'min. Kulliha falaysa mu'minan bil qadari. Bil-Qadari. Ini satu turunan tularan si Ilham dulu. Qadri. Wal-Martabatul Ula Al-Ilmu Bi-Annallaha Alima Kulla Shay'in Bil-Azami Alima Kulla Ma Yajri Ma Kana Wa Ma Yakunu Ila Ma La Nihayatun. Ila Ma La Nihayatun. Allahu qad 'alimahu fil azali qabla an yakuna wa qabla an yaqwa. 'Alimahu subhanahu wa ta'ala bi 'ilmihi al-qadimi al-azali alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abadan. Hadhihi martabatul 'ilmi, faman jahadaha fa huwa kafirun. Al-martabatus tsaniyatu martabatul kitabati bil lawhil mahfuzi. Wahia annallaha kataba kulla shay'in fil lawhil mahfuzi, fama yajri shay'un illa wa huwa maktubun fil lawhil mahfuzi. Laisa hunaka shay'un yajri wa huwa ghairu maktub, wa huwa ghairu maktubin. Wa lihadha qala ta'ala ma asabaka min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin. Ya'ni al-lawhal mahfuzi. Kataballahu ya'ni al-lawhal mahfuzi. Ya. Memangnya mudah menilai. Ya'ni al-lawhal mahfuz. Kataballahu fihi maqadira kulla shay'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalama. Qala tuktub. Qala wa ma aktubu. Qala aktub. Tuktub ma huwa ka inun ila yaumil qiyamah. Faman jahada al-kitabata wa qala Allahu ya'lamu kulla shay'in, lakinnahu lam yaktub fil lawhil mahfuzi shay'an, hadha kafirun murtaddun 'an dinil islami. Ya, kata Syekh, al-iman bil qadar yatadammanu arba' darajat. Beriman kepada takdir ini mencakup 4 derajat, 4 tingkatan. Man lam yu'min biha kulliha falaysa mu'minan bil qadar. Barang siapa yang tidak mengimaninya semuanya 4 cakupan ini, maka dia tidak dianggap beriman pada takdir. Ya, tingkatan yang pertama al-ilmu, ya, bi anna Allah 'alima kulla syai'in fil azali. Alima kulla ma yajri ma kana wa ma yakunu ila ma la nihayata. Itu mengimani bahwasanya Allah mengetahui semua segala sesuatu fil azali. Fil azali dahulu, tanpa ada awal. sejak awal. Allah mengetahui semua yang terjadi. Ya, makana yang telah terjadi, wa mayakunu, dan yang akan terjadi sampai yang tidak ada endingnya. Ya, itu keabadian nanti semua Allah telah mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala qad alimahu fil azal, telah mengetahui ini semua. Semua di azali qabla ayyakuna, sebelum itu semua terjadi. Qabla ayyakua, ya, sebelum terjadi. Alimahu subhanahu bi ilmihi al-qadim al-azali. Allah mengetahui ini semua sejak dengan ilmunya yang qadim, yang azali, alladhi huwa mausufun bihi, yang dia disifati dengannya, azalan wa abadan, baik secara azali maupun abadi. Azali tanpa awal, azali tanpa abadi, tanpa akhir. Hadihi martabatul ilmi, faman jahadaha fahuwa kafir. Ini martabat tingkatan ilmu. Siapa yang mengingkarinya maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Al-martabatul saniyatuh, yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu martabatul kitabah fil lawhil mahfud. Martabah kitabah, menulis di lawhil mahfud, wahiyya annallaha kataba kulla syai'in. Allah menulis segala sesuatu di lawhil mahfud. Fama yajri bi syai'in illa wahuwa maktubun fil lawhil mahfud. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan itu telah tertulis di lawhil mahfud. Walisa hunaka syai'un yajri wahuwa wairu maktubin. Tidak ada sesuatu hal yang terjadi dalam keadaan dia tidak ditulis. Tidak ada demikian. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada yang menimpa musibah apapun yang menimpa, ya, di bumi ataupun menimpa kalian, melainkan itu telah tertera di kitab, di lauhul mahfud. Ya'ni lauhul mahfud. Katawallahu fihi maqadira, Allah telah mencatat semua takdir-takdir. Qala, ya, ta maqadira kulla syai'in, segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalamu, yang pertama kali Allah ciptakanlah pena. Kemudian pena berkata, ma, kemudian Allah berfirman pada pena, uktub, tulislah. Qala wa ma aktub, kata pena, apa yang aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, masya Allah. Ya. Faman jahada al-kitabata wa qala, siapa yang mengingkari kitabah, penulisan takdir ini, dan dia berkata, Allahu ya'lamu kulla syai'in, Allah memang mengetahui segala sesuatu. Lakinnahu lam yaktub fil lawhil mahfud syai'an, tapi Allah tidak menulis sedikit pun apapun di lawhil mahfud. Ya. Hadha huwa kafirun murtadun an dinil Islam. Maka orang seperti ini kafir, murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Sebentar dulu. Ya, lanjut. Berikutnya, baca tafadhol. Tadi pagi yang baca sampai subuh. Rapi mai sana jam 2. Hafid baca Hafid. Allamahu wa kama 'alimahu subhanahu wa ta'ala yasha'u kulla shay'in fi waqtihi wa yuridu kulla faman qala innal asya'a tahdutu biduni an yasha'a Allah aw yuriduna fa hadha kafir. Masyaallah. Terus al-martabatu rabi'atu martabatu al-khalqi wal ijadi. Allah khaliq kulli shay'in idza sya'ahu wa aradahu khalaqahu subhanahu wa ta'ala wa awjadahu. فكل شيء هو مخلوق لله سبحانه وتعالى وهو من خلق الله وهو فعل العباد وكسب العباد فهذه المرتبة الأربع مراتب فهذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها وإلا لم يكن الإنسان مؤمنا بالقدر مرتبة العلم والكتابة والمشيعة والخلق والإيجاد كل هذه لا بد من الإيمان بها فمن جهد شيئا منها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام لأنه جهد ركنا من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر. نعم طيب. Martabah yang ketiga, ya, masyiah. Setelah yang pertama dan kedua ilmu dan kitabah. Yang ketiga masyiah, masyiatullahin nafidah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Wahiyah anallah subhanahu yasha'u syai'ah, yaitu Allah menghendaki sesuatu, wa yuriduhu dan Allah menginginkannya. Fama min syai'in yahdutu, maka tidak ada sesuatu hal itu terjadi illa waqad syaa Allahu, melainkan pasti Allah menghendakinya. Wa aradahu, dan Allah menginginkannya. Kama fi lauhil mahfuz, sebagaimana ada di lauhil mahfuz. Ya, sebagaimana dalam lauhil mahfuz. Ya, jadi semua sesuatu, kafirnya Firaun, kafirnya iblis, imannya Adam, imannya Musa, itu semua Allah kehendaki. Namun untuk membedakan hal ini dengan pemahaman antara Ahlussunnah dengan Jabriyah dan Qadariyah, harus ditafsir bahwasanya Allah memiliki dua masyiah, ya, dua iradah, dua kehendak, yaitu kehendak yang pasti terjadi, tidak bisa tidak, baik iman atau kufur, baik atau buruk, yaitu iradah kauniyah. Yang kedua, Allah memiliki juga iradah syariah atau iradah mahabbah, yaitu kehendak Allah akan kebaikan, iman, sunnah, ketaatan, ya. Nah, jadi Allah menghendaki Firaun kafir, ya, maka ini iradah kauniyah. Tapi Allah juga menginginkan Firaun beriman, maka Allah utus Musa, Allah tambah lagi Harun, Allah berikan peringatan, ancaman. Itu namanya iradah apa? Syariah. Paham sini ya? Ini iradah syariah. Tapi saya sering mengulang-ulang ini dengan contoh begini. Misalkan saya tanya sini, Mustafa, Allah menghendaki Abu Bakar kafir, iradah apa itu Mustafa? Iradah syariah atau kauniyah? Hah? Enggak dua-duanya. Ya, la syariah wala kauniyah. Allah menghendaki iblis beriman, iradah apa Behar? Enggak dua-duanya. Antum qadariyah dong berarti. Iradah apa? Hah? Allah menghendaki iblis beriman, iradah syariah. Allah menghendaki iblis kafir, iradah apa Behar? Kauniyah. Udah paham sini Behar? Tadi sempat jadi qadariyah bentar. Bentaran ya. Ngerti sini Niko? Ya. Niko, Allah menghendaki, ya, Allah menghendaki kaum Nasrani beriman semua, iradah apa Niko? Syariah apa kauniyah? Syariah. Tapi ternyata Allah menghendaki kaum Nasrani kafir, iradah apa Niko? Kauniyah. Paham sini ya? Nah, kalau dipaham ini pintu masuk untuk memahami takdir supaya terbebas dari pemahaman ya Jabriyah dan Qadariyah. Nah, kalau dipahami ini udah enak dah. Makanya kalau saya ngajar bab takdir itu, saya tekankan iradah ini. Karena kaum Qadariyah dan kaum Jabriyah ngacoknya di sini. Mereka salah paham di sini. Taibar kalau begitu. Mana lagi tadi? Al-martabatu rabi'ah, ya. Mana? Wa kama 'alimahu, sebagaimana Allah mengetahui yasha'u kulla syai'. Maka Allah pun juga menghendaki segala sesuatu fi waqtihi, di waktu terjadinya. Yuridu kulla syai'in fi waqti hudusihi. Allah menghendaki segala sesuatu ketika terjadi di waktu kejadian. La yaqau syai'un biduni masyiatillah. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi tanpa adanya kehendak dari Allah. Ya, au biduni iradatillah, tanpa ada keinginan dari Allah. Faman qala, siapa yang berkata innal asya'a tahdutsu biduni ayyasha Allah. Sesungguhnya segala hal terjadi tanpa Allah kehendaki, tanpa Allah inginkan, fahuwa kafir. Maka dia kafir. Paham sini ya? Virus corona itu Allah kehendaki. Allah kehendaki pasti terjadi. Ya. Virus corona ya. Dia menular dengan sendirinya atau gimana? Dengan sendirinya, musyrik itu. Menular dengan izin Allah. Kalau menular dengan sendiri, musyrik. Makanya harus dijelasin. Ada orang berkata virus corona itu punya mudorot, seolah-olah dia diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberikan mudorot, sehingga kita meyakini, oh dia bisa nular sendiri. Nah, itu akidah musyrikin. Bahkan musyrikin aja gak kayak gitu. Nah, itu akidah apa itu? Musyrikin Quraisy gak kayak gitu kan? Enggak. Akidah siapa itu? Hah? Akidah siapa? Akidah orang-orang ateis. Ya, akidah orang-orang ateis yang dapat menular dengan sendiri. Kalau kita orang beriman, corona bisa memberikan nular. Allah yang menularkan. Bukan dia. Corona itu apa? Makhluk. Makhluk kecil. Walaupun ada wujudnya, makhluk kecil. Gak bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Ketika dia memberikan mudarat, bukan dia, tapi Allah yang memberikan izin dia mudarat. Sekarang keyakinan orang ngaji pun juga salah. Itu tadi baru ada tanya. Baru lagi ngaji kitab. Nah, tapi udah ya. Keyakinan kalau salah berhenti, selesai. Kayak kisah Datu Anwat ya. Kisah Datu Anwat, sebagian sahabat menyatakan ijalana Datu Anwat, kemudian mereka berhenti, udah enggak dianggap. Ya, dijelaskan oleh para ulama dalam syarah Asy-Syubhat. Demikian. Ada orang mengucapkan kalimat kufur, berhenti, diingetin salah, berhenti, udah gak dianggap. Kayak tadi behar gak dianggap udah. Hah? Ya kan abis itu gak meyakini kan, kecuali ngotot, oh enggak kok, emang dia memberikan mudarat kok. Oh tambeng ini. Nah, ini tambeng ini. Taib ya. Ya jangan meyakini itu. Nah, taib. Al-martabatul rabi'ah, tingkatan yang keempat dalam beriman pada takdir, yaitu martabatul khalqi wal ijad. Itu tingkatan penciptaan, pengadaan. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Idza syaa'ahu wa aradahu khalaqahu wa awjadahu. Jika Allah kehendaki, Allah inginkan, maka Allah menciptakannya. Allah mengadakannya. Fa kullu syai'in fa huwa makhluqun lillah. Segala sesuatu makhluk ciptaan. Wa huwa min khalqillah, maka itu semua sesuatu adalah ciptaan Allah. Wa huwa fi'lul ibad. Nah, namun ketika sang hamba melakukan, ketika hamba kafir, ya, sang hamba kafir, Allah menginginkan sang hamba kafir, ya enggak? Ya. Taib, maka Allah menjadikan yang menciptakan kekafiran buat si hamba. Namun ketika sang hamba kafir, itu adalah perbuatan hamba. Kasbul ibad, usaha si hamba. Kenapa? Karena si hamba diberikan oleh Allah kudroh, kemampuan, ikhtiar, memilih opsi terbaik, opsi terburuk. Kemudian diberikan oleh Allah apa? Masyiah, irodah, kehendak. Makanya Allah firmankan, minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu al akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Namun kita katakan, apapun pilihan hamba, walaupun dia memilih, itu tidak lepas dari dari apa? Dari kehendak Allah. Wa mata syauna ila ayya syaa Allah rabbul alamin. Dan apa yang hamba cipta, apa yang hamba lakukan itu merupakan ciptaan Allah. Namun segala perbuatan baik sandarkan kepada Allah, yang buruk disandarkan kepada hamba. Ya, yang buruk disandarkan kepada hamba. Tadi malam kita di Mulafos, ya, ketika bahas Naibul Fa'il, faedah bagus dari surah Al-Jin. Yang buruk dinisbatkan ya, fa'il, Naibul Fa'il. Fa'ilnya majhul. Asyarrun urida, padahal memang Allah yang menghendaki, tapi Naibul. Tapi giliran yang baik rasyada, ya, arada bihim rasyada, namun ketika rasyada petunjuk Allah yang menghendaki. Maka perkataan penceramah yang baik dari Allah, yang salah dari saya sendiri, itu bukan perkataan qadariyah. Kenapa? Segala kebaikan Allah yang menghendaki, dinisbatkan pada Allah. Ya, walau sang hamba melakukan. Nah, keburukan sang hamba ternyata melakukan ucapan yang salah. Segala yang salah, ucapan yang salah itu dari saya sendiri dan dari setan. Ini benar dengan tetap meyakini Allah yang menciptakan perbuatan dia. Namun ketika keburukan itu dinisbatkan kepada dia, bukan kepada Allah. Kenapa? Karena dia diberikan pilihan, diberikan masyiah, diberikan irada. Walaupun nanti kembalinya itu pun juga takdir dari Allah. Itu simpel aja beriman pada takdir. Cukup imani, amalkan, udah selesai. Cukup imani, udah selesai. Imani dia, gak perlu bahas. Orang yang qadariyah itu karena dia mau tapikan. Masa makhluk, kasihan amat iblis, udah diciptain, dibikin kafir, tapi Allah berikan masyiah iroda. Iya, tapi kan tetap aja dikasih masyiah iroda, dikasih kudrah, dikasih ikhtiar, tetap aja enggak lepas dari takdir dari Allah. Kasihan amat tadi. Ya. Ini orang kayak gini nih yang apa namanya? Terjerumus nanti ke dalam paham takdir. Ya, yaitu qadariyah. Udah cukup imannya aja. Nah, kalau kita beramal kebaikan, berarti kita sedang menuju takdir yang baik. Beramal keburukan, sedang menuju takdir yang buruk. Udah gitu aja. Nah, fahadihi maratibul arba, maka empat tingkatan ini labudda minal imani biha, mesti diimani. Wa illa lam yakun al-insanu mu'minan bil qadari, kalau tidak, maka seseorang tidak dianggap beriman pada takdir. Wa martabatul ilmi, martabatul kitab, masyiar, makhluk, wal ijad. Empat tingkatan ini, yaitu tingkatan ilmu, penulisan, kehendak, dan penciptaan. Kullu hadhihi la budda minal imani biha, semuanya harus diimani. Fa man jahada syai'an minha, siapa yang mengingkari salah satunya, fa innahu kafirun murtaddun an dinil Islam, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Di annahu jahada ruknan min arkanil iman, karena dia menentang salah satu rukun dari rukun-rukun iman, yaitu beriman kepada takdir. Kemudian ad-dalil ala arkanil iman. Dalil akan rukun iman ini ad-dalil ala hadhihi ala arkan as-sittah qauluhu ta'ala. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikati wa kutubi wan nabiyyin wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Bukanlah kebajikan kau menghadapkan wajahmu ke barat atau timur, namun kebaikan tersebut adalah kau beriman pada Allah. Ya, ini yang pertama. Beriman pada hari akhir, dua. Beriman pada malaikat, tiga. Beriman pada kitab, empat. Beriman kepada nabi, lima. Yang takdir mana? Lihat di berikutnya. Wa dalilul qadar qauluhu inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, ya. Berikutnya fatwal dibaca di sini. Ya, Dimas, baca Dimas. Qauluhu wa dalilu ala hadhihi al-arkani sittati laisa al-birru wa wujuhakum qibla al-masjidi wal maghribi lamma dhakara al-shaykhu hadhihi al-arkani ذكر دليلها من القرآن ومن السنة لأن أي شيء من أمور الدين والعبادة والمكينة وأمور الأحكام الشرعية يحتاج إلى دليل، وإن لم يكن له دليل لم يكن صحيحا. لما ذكر الشيخ أركان الإيمان الستة ذكر دليلها من القرآن أولا ثم من السنة. الستة هي تعبير dari الإيمان apa أركان؟ Arkan, rukun yang enam, bukan iman yang enam, rukun yang enam. Arkana al-imani as-sittata. Terus Fa min al-Qur'an qawluhu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum al-birra huwa fil al-khairi alladhi yuqarribu min Allah wa yusilu ila jannati fa kullu af'al al-khairi hiya min al-birri فالبر لفظ عام يجمع جميع أنواع الخير وأنواع الطاعة كلها داخلة تحت مسمى البر وتحت مسمى التقوى. فالبر والتقوى من الأسماء العامة التي تجمع كل خصال الخير. وقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب هذا رد على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. استنكروا هذا وجهدوه مع العلم أنهم يعلمون أنه حق، لكن جهدوه من باب الإنان والمكابرة والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. طيب ولهذه الأمة نعم. Lama dzakara syekhu hadhihi al-arkana, tatkala syekh menyebutkan rukun-rukun ini, rukun iman yang enam, dzakara dalilaha min al-Qur'an wa min as-sunnah, maka syekh menyebutkan dalilnya dari Qur'an dan sunnah. Ya, syekh menyebutkan dalilnya dari Qur'an dan sunnah. Baik. Li'anna ayya syai'in, karena segala hal min al-ummin umuriddin dini wal ibadati wal aqidah, dari perkara agama, ibadah, akidah, wa umuril ahkam syar'iyyah, maupun dari perkara hukum-hukum syar'i, yahtaju ila dalilin, itu membutuhkan dalil. Fa illam yakun lahu dalilun lam yakun sahihan, jika tidak terdapat dalil maka dia tidaklah sahih. Lama dzakara syekhu arkanal imani as-sittata, maka syekh ketika menyebutkan rukun iman yang enam, dzakara dalilaha, syekh menyebutkan dalilnya min al-Qur'an awalan wa min as-sunnah summa min as-sunnah. Ya, dari Qur'an firman Allah laisa minal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah kebajikan kau menghadapkan wajah kalian. Albir wa huwa fi'lul khair, itu perbuatan kebaikan. Alladhi yuqarribu minallah, yang akan mendekatkan diri kepada Allah dan akan menghantarkan kepada surga. Maka semua perbuatan kebaikan itu namanya albir, merupakan bagian dari albir. Falbir lafdzun amun, maka albirul dia adalah lafaz yang umum. Yajma'u jami'an wa'il khair, yang menghimpun semua jenis-jenis kebaikan. Ya, dan jenis-jenis ketaatan semua masuk ke dalam cakupan albir, penamaan albir, tahta musamma at-taqwa, dan juga masuk ke dalam cakupan penamaan takwa. Maka albir wa taqwa ya minal asma'il 'amati, dia adalah di antara istilah-istilah yang umum ya, allati tajma'u kullu khisalil khair, yang menghimpun semua perkara-perkara kebaikan. Dan firman Allah laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, bukanlah kebajikan kau menghadapkan wajah kalian menghadap barat atau timur, timur atau barat. Hadza raddun 'alal yahud, ini adalah bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Alladzina stankaru tahwilal qiblati min baitil maqdis ila al-ka'bati al-musharrafati, yang mereka mengingkari perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-musharrafah, Ka'bah yang dimuliakan. Mereka mengingkari hal ini, menentangnya, mal ini padahal mereka tahu annahum ya'lamuna annahu haqqun, padahal mereka tahu bahwa ini adalah kebenaran. Lakin jahadu min babil mu'inat, namun mereka menentangnya karena memang inat, ada pembangkangan, wal mukabarah, kesombongan, wal hasad, dan juga hasad dengki kepada nabi kita dan umat ini. Nah, kemudian atau dibaca berikutnya. Ya. Raymond, Abdul Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarifullah Ta'ala wa mandar wasiatan yaqulullahu laisa birru an tuwallu wujuhakum jahatan wujuhakum wujuhakum jihadah ha minal jihadi min ghairi amrin minallahi walakin albirru ta'atullahi walakin albirru ta'atullahi subhanahu wa ta'ala idza amarakum bi amrin wajaba alaikum imtisaluhu hadha huwa albirru fa idza amarakum bi istiqbali baitil maqdisi fal birru fi dhalikal waqti fal birru fi dhalikal waqti wastiqbalu baitul maqdisi li'annahu ta'atun lillahi azza wa jalla summa idza amarakum an tastaqbilu al-ka'bata falbirru wastiqbalu al-ka'bata falbirru yadurru ma'a amrillahi subhanahu wa ta'ala antum abidun yajibu alaikum al-imtisal idza amarakum Allahu an tastaqbilu jihatan minal jihati wajaba alaikum al-imtisal amma an tata'assabu li jihati muayyanatin wa taqulu la yasihhu illa istiqbaluha fa hadha ma'nahu ittiba'ul hawa wal asabiyyah ittiba'ul hawa wal asabiyatu. Terus lanjut baca sini. Pak Sofyan coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qadhi hakidullah ta'ala wal 'abdus shadiqu yaduru ma'a awamillahi haitsu darat ta'nis daro yaduru darotun. Wala ya taridu ala amillahi di anna istiqbala jihatun li anna istiqbala jihatin ba'da nasikh istiqbaliha la yakunu ta'atan billahi subhanahu wa ta'ala fal amalu bil mansukhi wa tarkun nasikhi laisa ta'atan billahi subhanahu wa ta'ala wa innama huwa ta'atun lil hawa wal asabiyah itu bukan ma'tub ke hawa tapi ma'tub ke ta'atun lil hawa wal asabiyatu fal birru muta'alliqun bi ta'atillahi fi ubudiyatika billahi azza wa jalla laisa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin albirru man amana billahi wa qawluhu wa dalilun qadari inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dalilu rukni sudah hasbu gantian Suyudi. Dalilu rukni sadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syadidullah ta'ala. Dalilu rukni sadisi min arkani al-imani qawluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ay kullu syai'in khalaqahu Allahu fa innahu muqaddarun fi alamihi fi ilmihi wa kitabatihi wa masyiatihi wa iradatihi subhanahu wa ta'ala wa laisa huwa afu wa huwa afwiyan au sudfiyan innama huwa amrun sabiqun fi ilmi Allahi wa maktubun fi lawhil mahfuzi wa sabiqun fi masyiatillahi wa iradatihi subhanahu wa ta'ala. Baik, dari mana tadi yang belum dibahas? Remon ya? Yaqulullah, itu ya. Allah berfirman laisal birra. Ya. Allah berfirman laisal birra, bukanlah kebaikan kau menghadapkan wajahmu ke suatu arah minal jihad. Ya, dari arah manapun min ghairi amrin minallah, tanpa ada perintah dari Allah. Namun kebaikan itulah ketaatan pada Allah. Idza amarakum bi amrin, maka jika Allah telah memerintahkan kalian dengan suatu perintah, wajib alaikum imtisaluhu. Maka wajib bagi kalian mengerjakannya. Hada wal birru, inilah kebaikan. Fa idza amarakum bistikbari baitil maqdis, apabila Allah telah memerintahkan kalian untuk menghadap ke Baitul Maqdis ketika salat. Fal birru, maka kebaikan fi dzakal waqti, di waktu tersebut, di waktu perintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis adalah wastikbalu Baitul Maqdis, yaitu salat menghadap Baitul Maqdis. Li'annahu ta'atunillah, karena ketaatan itu adalah ketaatan pada Allah. Tsumma idza amarakum an tastaqbilu al-Ka'bah, kemudian tatkala Allah memerintahkan kalian untuk menghadap Ka'bah ketika salat, fal birru wastikbalu Ka'bah, maka kebaikan itu adalah menghadapkan ke Ka'bah. Nah, jadi simple aja. Ya. Kan kalau orang Yahudi langsung mengolok-olok, kamu menyelisihi kiblatnya para nabi gitu. Munafikun mengolok-olok, berarti yang kemarin salah dong. Berarti sholatnya ngaco. Musyrikin juga ngolok-olok, tuh dia ntar bentar lagi balik ke agama kita tuh, baliknya. Karena sudah ke Ka'bah itu, diolok-olok oleh tiga kaum sesat. Musyrikin, munafikin, Yahudi. Ya. Fal birru yaduru. Ya, maka yang namanya kebajikan itu dia berkutat ma'a amrillah. Berkutat ya pada perintah Allah. Antum abidun, kalian ini hamba-hamba Allah, ya jibu alaikum imtisal. Wajib melaksanakan perintah. Idza amarakumullahu an tastaqbilu jihatan min al-jihad, jika Allah memerintahkan pada kalian kepada suatu arah dari arah-arah, wajib alaikum al-imtisalu, wajib bagi kalian untuk melaksanakan. Amma an tata'assabu li jihatin muayyanatin, adapun jika kalian ta'assub fanatik kepada satu arah tertentu dan kalian mengatakan la yasihu illa istiqbaluha, enggak sah salat kecuali dengan menghadap ke arah ini yang tertentu, maka ini maknanya ittiba'ul hawa wal asabiyyah. Ini namanya mengikuti hawa nafsu dan asabiyah, fanatisme buta. Al-abdu, seorang hamba yang shadiq, yang jujur imannya, yaduru ma'a amrillahi ma'a awamirillah, dia berputar saja bersamaan dengan perintah Allah, haitsu dar, dimanapun perintah Allah itu berputar, ya, berotasi. Ya, sekarang perintah kita ikut ke sana, besok perintah ke situ kita ikut. La ya'taridu 'ala amrina, dia tidak menentang perintah Allah. Karena istiqbal jihatin, karena menghadap ke suatu arah setelah dinasakh, dihapus arah tersebut, ya. Kemudian tetap istiqbaluha, tetap menghadapnya padahal sudah dihapus, la yakunu ta'atan billah. Itu tidak, bukanlah ketaatan kepada Allah. Fal amal bil mansukh, maka mengamalkan suatu hal yang sudah dihapus, mutarkun nasikh, dan meninggalkan yang menghapus, itu laisa ta'atan ila, bukanlah ketaatan pada Allah. Yang dinasak menghadap ke Maqdis, yang menghapus ialah menghadap Ka'bah. Wa innama huwa ta'atun lil hawa wal asabiyah, itu cuma mengikuti hawa nafsu, mentaati hawa nafsu dan asabiyah. Maka bir yang namanya kebajikan itu berkaitan berkaitan erat dengan ketaatan pada Allah. Ya, maka dimanapun Anda menghadapkan diri Anda, jika Anda memang betul-betul merealisasikan peribadatan pada Allah, ya, maka Anda sudah menghadapkan aja kemana Allah inginkan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Nah, ini yang namanya kebajikan, beriman kepada Allah. Kemudian mengenai dalil takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu bil qadar, dalil rukun sadis. Ini dalil rukun yang keenam, yaitu di antara rukun iman. Itu firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu bil qadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ay kullu syai'in khalaqahullahu, segala sesuatu Allah ciptakan, fa innahu muqaddarun, maka itu ditakdirkan fi ilmihi wa kitabati wa masyiati wa iradati. Ya, telah ditakdirkan dalam ilmu Allah, kitab Allah, masyiah dan kehendak Allah. Laisa huwa afwiyan, bukanlah segala yang terjadi itu spontan, otomatis, ausudfiyan atau kebetulan. Innama huwa amrun sabiq, namun itulah perkara yang telah lampau dalam ilmu Allah. Maktubun, telah tertulis fi lauhin mahfud, di lauhin mahfud, wa sabiqun fi masyiatillah wa iradatih, telah berlalu, itu telah dahulu, telah Allah kehendaki sejak lama. Ya, cukup ya. Nanti kita lanjut lagi di martabatul salisah al-ihsan hari Rabu insyaallah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.